hancur. Rena! DI, janji bisa pis buat pesampean semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Satu tembang lagu. Akan dua jari. Sambil menurunkan emosi kita masing-masing. Ulang bergoyang. Goyangnya pelan-pelan dulu. Selamat malam.